والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل الذي جمع بيننا في بيت من بيوته نتدارس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمة عظيمة لمن وفق لمثل هذه اللقاءات وهذه المجالس التي تغذي الروح. وما أحوج الإنسان في زمن كثرت فيه الفتن والشهوات والشبهات، ما أحوجه أن يجد من يذكره بالله عز وجل. فإن القلب يقسو وسبب قسوة القلوب الغفلة، والقلوب تارة تقسو أكثر من قسوة الحجارة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي أشد قسوة من الحجارة. ولا يلين هذه القلوب إلا ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فنحن بحاجة لمثل هذه المجالس، أن يعظ بعضنا بعضا، لعل الله عز وجل أن يلين قلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، أيها الإخوة، segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah kumpulkan kita di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Kita duduk bersama untuk membaca dan mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca dan mengkaji akan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh seperti ini adalah kenikmatan yang teramat sangat mulia. Tentunya kenikmatan bagi seorang hamba yang Allah berikan taufik sehingga bisa menikmati dan mendatangi majlis-majlis ilm yang seperti ini. Yang harapan kita majlis yang seperti ini menjadi penyejuk jiwa kita. Terlebih lagi kondisi saat ini beragam fitnah bermunculan, baik fitnah syahwat ataupun syubhat. Dan barang tentu kita sebagai hamba-hamba Allah teramat sangat membutuhkan adanya saudara-saudara kita yang mengingatkan dalam menempuh perjalanan penghambaan kepada Allah. Karena sesungguhnya hati ini niscaya akan bisa mengeras, dan tentunya yang menjadi sebab kerasnya hati adalah kelalaian. Bahkan ada kalanya hati itu akan lebih keras dari batu, sebagaimana yang Allah ingatkan hati akan semakin mengeras dan bahkan lebih keras daripada batu. Dan kata beliau, hati ini tidak akan lembut kecuali hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, bukankah dengan berzikir kepada Allah, niscaya akan damai hati-hati para hambanya. Oleh sebab itu, kita sangat membutuhkan majlis-majlis yang seperti ini untuk kita saling mengingatkan sesama kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وإني أشكر الأخوة الذين ساهموا في مثل هذا اللقاء، تيسير هذا اللقاء بعد توفيق الله عز وجل لهم، فإن من توفيق الله عز وجل لهؤلاء الأخوة أن وفقهم ويسر لهم أن جمعوا بيننا هذا اللقاء المبارك، حيث تكبسوا تعب وجاءوا يطلبون الزيارة كله من أجل طلب الأجر من الله ونفع الإسلام والمسلمين. فلولا الله ثم هؤلاء الإخوة لما أتينا إلى هنا، لكن هؤلاء الإخوة الذين ساهموا في هذا اللقاء لهم أجرهم عند الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. Kemudian beliau mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para ikhwah yang telah memiliki andil untuk terlaksananya acara-acara yang seperti ini, bersungguh-sungguh dan berupaya untuk terwujudkannya acara majlis ilmu yang seperti ini. Barang tentu ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kemudahan bagi mereka, dan mereka memberikan kemudahan kepada saudara-saudaranya. Barang tentu apa yang mereka lakukan, pertemuan di masjid yang mubarak ini, yang semoga Allah mencurahkan keberkahan, merupakan sebuah pertemuan yang membutuhkan kesungguh-sungguhan dan kiranya pengorbanan. Bagaimana sebagian kita telah mengerahkan segala upaya, menyisikan waktu, harta dan yang lainnya, kesemuanya saya yakin karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena untuk menolong Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang terbaik kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada mereka. Ayuhal ikhwah, hadzal liqa' alladhi yajma'una a'adda al-ikhwah lahu 'unwanan. Wa 'unwan hadhihi al-muhadarah al-istiqamah. وأثرها على الفرد وأسبابها هكذا. نعم شيخ، أسباب الاستقامة. الاستقامة المقصود بها الاستقامة على الدين، استقامة على الطاعة بفعل المأمورات واجتناب المحذورات، فإن من أراد الله به خيرا وفقه لهذه الاستقامة. الاستقامة أيها الإخوة لها حلاوة ولها لذة لا يعرفها إلا من استقام على الدين وعلى الطاعة. والذي كان بعيدا عن دين الله عز وجل فإنه لا يجد هذه اللذة فهذه الحلاوة لذة الاستقامة لا تعادلها لذة، لأن لذة الاستقامة وحلاوة الاستقامة حلاوة دائمة وليست بمزيفة. الشهوات لها لذة، ولكن لذة الشهوات مؤقتة، ولذة يعقبها ندامة وظلمة. المعصية لها ظلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذن الإيمان له حلاوة وسعادة لا يعرف هذه السعادة إلا من ذاق حلاوة طعم الإيمان. السعادة الحقيقية الدائمة لا تكون إلا في طاعة الله. الشهوات لها لذة، لكن لذة محدودة، ثم يندم. لكن الطاعة لذتها مستمرة. يقول أحد السلف: لو يعلم الملوك أو أبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليها بالسلوك. سعادة. ويقول أحدهم: يكاد قلبي يطير من الفرح والسعادة بسبب الاستقامة. الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إيش؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم في فرح، والله لن يجد طعم هذا الفرح إلا من استقام على دين الله. هذا ربنا يقول هكذا. تريد أن تفرح؟ تريد أن تعيش في مرح وفرح؟ أسلك طريق الاستقامة. أيها الإخوة، تجوء pertemuan kita hari ini adalah tentang sebab-sebab istiqamah dan pengaruhnya di kehidupan pribadi dan masyarakat. Al-istiqamah tidak ada sebuah definisi yang lebih indah dan sempurna melebihi satu makna yang berarti tegarnya seorang hamba di atas agama dan ketaatan. Mudah untuk merealisasikan perintah-perintah Allah dan meninggalkan akan semua larangan-larangannya. Ingatlah saudaraku, al-istiqamah sungguh memiliki rasa yang sangat manis. Bahkan ada kelezatan Tidak ada satupun yang bisa merasakan manisnya dan kelezatan istiqamah kecuali hanya mereka yang benar-benar tegar di atas agama dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang jauh dari agama, yang jauh dari ketaatan kepada Allah, sama sekali tidak akan merasakan manisnya kehidupan ini dan kelezatan beristiqamah di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kelezatan al-istiqamah tidak akan bisa disandingkan dan dibandingkan dengan beragam bentuk kelezatan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena manis dan kelezatan al-istiqamah itu akan senantiasa terasa dalam kehidupan seorang muslim. Lain halnya kelezatan ketika seseorang mengikuti syahwat sangat bersifat temporer ataupun sejenak, itu pun melelahkan dan pada akhirnya penyesalan dan kegelapan dalam kehidupan. Ingatkah kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tiga golongan yang mana mereka merasakan manisnya keimanan yang tidak akan didapatkan kecuali golongan yang seperti ini, yaitu orang-orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicintai dari segala-galanya. Yang kedua, tidak ada dia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, seorang yang memiliki kebencian untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana kebencian dia untuk dilempar di dalam api neraka. Inilah yang merasakan kelezatan yang hakiki. Keimanan benar-benar memiliki rasa yang sangat manis dan lezat dan tidak akan bisa merasakannya kecuali memang orang-orang yang tegar di atas agama Allah, tegar di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya dia akan merasakan kebahagiaan yang terus menerus. Dan ini adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Lain halnya manisnya dan lezatnya tatkala kita mengikuti asyahwat sejenak melelahkan dan penyesalan. Kemudian dinukilkan oleh beliau perkataan salah seorang salaf, sekiranya mereka para bangsawan, para raja dan para keluarga raja mengetahui apa yang kami rasakan, niscaya mereka akan merebut rasa manis walaupun dengan pedang-pedang mereka. Kalau sekiranya mereka mengetahui. Sebagian para salaf yang lainnya menyatakan, mengungkapkan bagaimana kebahagiaan hidup istiqamah di atas agama. Kata beliau, seakan-akan hatiku ini terbang melayang. Terbang melayang karena istiqamah dengan ketegaran di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Inilah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran yang artinya, Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Perhatikan kata beliau, apa yang akan mereka rasakan. Dan ini bukti kebahagiaan yang hakiki. Kata beliau, melanjutkan dari ayat yang artinya fala khaufun alaihim, sungguh tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Hal yang seperti ini tidak akan bisa didapatkan kecuali oleh seorang hamba yang berkomitmen untuk tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Anda ingin bahagia? Ingin damai? Merasakan kehidupan yang nyata? Berjalanlah kalian di atas jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah kama fi sahih yaqulu kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'an al-khayr wa kuntu as'aluhu 'an ash-sharr makhafatan an yudrikani فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر وجاءنا الله بهذا الخير هل من بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. جاهلية شر، كان الناس يعيشون في الجاهلية في شر ونكد وظلم وطغيان، ثم جاء هذا الدين فهدم هذه الأخلاق وتغير الناس بدخولهم في دين الإسلام، حتى صار عمر رضي الله تعالى عنه من أرق الناس قلبا، دين الإسلام خير. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. شوف، انظر إلى حرص الصحابة، لا يسألون عن الدنيا، يسألون عن الإسلام عن الدين. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. ماذا كان الجواب أيها الأخوة؟ كلمتين. قال له صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، هذه جملة، جملتين، قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم. العبرة بالاستقامة. كم من أناس لا يوفقون الاستقامة، يسلمون ثم يرتدون والعياذ بالله، يهتدون ثم ينتكسون والعياذ بالله، لكن من استقام فقد فاز وربح بالسعادة. قل آمنت بالله، الإيمان بالله، الإيمان بالله، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بوجود الله عز وجل بذاته، الإيمان بتوحيد ربوبيته، الإيمان بتوحيد ألوهيته، وكذلك الإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا الإيمان. بس الإيمان بس بلفظ فقط، قول وعمل واعتقاد. قل آمنت بالله ثم استقم. هذه جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف في جملتين، قل آمنت بالله ثم استقال الدين كله. قال قل لي في الإسلام قولا جامعا مانعا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال هاتان الجملتان، قالهما صلى الله عليه وسلم. الاستقامة على الإيمان، استقامة على الطاعة، هذا أمر من وفقه الله عز وجل يسر له. أما سمعتم قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الذي أحبه الله وفقه للاستقامة والهداية. الهداية ما تشترى بالمال ولا تأخذ بالجاه. نوح ما استطاع أن يهدي ابنه، توفيق من الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه الذي ناصره. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، ما استطاع. إذا هداك الله فاعلم أن الله يحبك، يحبك لأن الله يخرج الحي من الميت. Suatu saat sahabat Nabi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau mengingatkan dalam sebuah ungkapan yang harus kita renungi. Kata beliau, para kaum muslimin atau umat manusia senantiasa bertanya kepada Nabi perihal kebaikan. Adapun aku selalu bertanya kepada Nabi tentang kejelekan, karena aku khawatir aku akan tertimpa dengan kejelekan itu. Beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh, dahulu kami hidup di masa jahiliyah, di masa yang penuh dengan keburukan. Kemudian datang kepada kami sebuah puncak kebaikan dari Islam. Kemudian beliau bertanya, apakah setelah tibanya kebaikan yang kami rasakan, akan tiba suatu saat kejelekan-kejelekan yang lainnya, atau masa-masa yang penuh dengan kejelekan? perhatikan dari hadis ini. Dia merasakan bagaimana dahulu kala kehidupan mereka sebelum datangnya Islam. Mereka merasakan kehidupan jahiliyah, kejahatan, kezaliman, sikap melampaui batas. Itulah yang mereka rasakan. Kemudian Hudzaifah mengungkapkan setibanya Islam sebagai cahaya yang menyinari kehidupan mereka, maka lemburlah hati-hati itu, berubah kondisi umat manusia dari kondisi yang paling buruk menjadi kondisi yang terbaik. Tidak ingatkah kita, kata beliau, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi orang yang memiliki hati yang paling lembut dalam keadaan sebelum beliau mendapatkan petunjuk. Kita mengetahui bagaimana keadaan beliau. Maka Islam merupakan puncak daripada kebaikan. Suatu saat pula datang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, nasihatkan aku tentang Islam, berikan aku nasihat tentangnya, dan aku tidak akan bertanya hal ini selain daripada engkau. Aku tidak akan bertanya kecuali kepada engkau. Perhatikan, di sini sahabat dengan semangat yang demikian tinggi datang kepada Nabi, tidak bertanya tentang masalah dunia, meminta dunia, tapi beliau bertanya perihal masalah agama. Dan pula perhatikan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab dengan dua kalimat. Apa yang beliau ucapkan? Jawaban apa yang diucapkan oleh Nabi? Kata Nabi, katakan, amantu billah. Katakan bahwasanya aku benar-benar beriman kepada Allah. Ini susunan yang pertama. Susunan yang kedua, summa istiqam. Kemudian istiqamahlah kamu. Perhatikan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupan ini menjadi kehidupan yang hidup dan bermakna hanya dengan tegar di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala orang ada keinginan kemudian berupaya untuk istiqamah, maka ingatlah itu adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa saat ini Allah sedang menginginkan memberikan jalan bagi kalian untuk istiqamah. Sebuah pemandangan dalam kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri. Betapa banyaknya yang dahulunya mereka Islam, kemudian mereka murtad, karena memang Allah tidak menginginkan kebaikan baginya. Yang dahulunya mereka di atas petunjuk, kemudian menyimpang jauh daripada petunjuk Allah, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan baginya. Lalu siapa yang Allah inginkan kebaikan? Tidak ada ciri melebihi keadaan seorang hamba yang mampu istiqamah, tegar di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, tegar di atas dua kalimat yang dinasihatkan kepada Nabi, yaitu beriman kepada Allah, benar-benar memahami prinsip keimanan kepada Allah, memahami perihal nama-nama dan sifat-sifat Allah, memahami yang berkaitan tentang rububiyatullah dengan benar, dan pula tentunya memahami perihal penghambaan atau ubudiyah, yaitu uluhiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula menyempurnakan dengan prinsip-prinsip keimanan, keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikatnya, keimanan kepada kitab-kitab yang diturunkan, keimanan kepada rasul-rasul yang diutusnya, keimanan kepada ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, ketika Nabi menyatakan, katakan berimanlah kepada Allah, janganlah kita menyangka bahwa cukup hanya dengan lisan. Walaupun Nabi mengucapkan, kul, ucapkan. Tetapi yang dimaksudkan adalah komitmen dari apa yang dia ucapkan. Artinya, lisan mengikrarkan keimanan kepada Allah, hati meyakini keimanan kepada Allah, anggota tubuh membuktikan dengan tunduk kepada Allah, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang ada upaya, ada kejujuran untuk menjaga keimanannya dengan istiqamah di atas agama Allah, maka itu adalah taufiq. Orang itu lapangkan dadanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh ini merupakan bimbingan bagi kita yang diarahkan untuk kita benar-benar hidup dengan keimanan dan istiqamah secara totalitas. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, orang yang mampu istiqamah, orang yang mampu istiqamah adalah setanda bahwasanya Allah mencintai hamba ini. Karena tentunya orang itu tidak bisa istiqamah kecuali setelah merasakan manisnya keimanan kepada Allah. Dan itu pula merupakan anugerah yang besar. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh sebab itu ketika Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan berikan kemampuan untuk istiqamah. Allah akan berikan taufik. Oleh sebab itu setiap kita hendaknya memperhatikan perjalanan kehidupan kita. Ingat, hidayah itu tidak bisa dibeli dengan harta, tidak pula dengan kedudukan. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisi beliau dalam keadaan dia sebelumnya adalah orang yang membantu Nabi menjelang ajalnya. Dia berkata, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Tapi dia enggan untuk berkata, tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya juga keluarga Nuh dan anaknya hidup di keluarga Nabi. Tapi memang Allah tidak menghendaki, karena hidayah itu milik atau hak prerogatif Allah. Hanya hamba yang Allah kehendaki yang Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Maka ingatlah, sekiranya kalian merasakan bahwa saat ini mendapatkan petunjuk kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah dan jaga karunia nikmat Allah ini. Ingat, Allah yang memberikan cahaya dan Allah yang memadamkan cahaya. Ayuhal ikhwah, man an'am Allah 'alaihi bil hidayah, fahada aghla ma yamliku al-insan idha hadaha Allah. Al-hidayah aghla min al-hayah. Al-hidayah la yu'adiluha shay', لأن هناك من الناس من هم أحياء وهم أموات، أحياء لكنهم أموات لأنهم ما عرفوا الهداية ولا عرفوا الإيمان. فإذا أنعم الله عليك بنعمة الهداية هذا أغلى ما تملك، وإذا كان الشيء ثمينا فينبغي لك أن تحافظ عليه. الإنسان يحب الحياة، هل هناك أحد يريد الموت؟ ما في أحد يريد الموت. ومن أجل هذا تجد الإنسان إذا مرض أخذ العلاج ويأخذ بالأسباب التي تطيل به الحياة ويعمل بالأسباب كله من أجل أن يحافظ على حياته، لأن الحياة غالية. الثبات والإيمان أغلى من الحياة، فينبغي لك أن تحافظ على هذا الإيمان وتحافظ على هذه الهداية التي هداك الله. لولا أن هداك الله لم تهتدي، ولكن الله هداك، فالواجب عليك أن تحافظ على هذه الهداية وتتخذ جميع الأسباب التي تحافظ لك هذه الهداية. وبعض الناس هداه الله ولكنه ما عرف كيف يحافظ على هذه الهداية، والعياذ بالله انتكس. فالسبب في ذلك أنه ما عرف قدر هذه النعمة وحافظ عليها. إذن ينبغي لك أيها المسلم إذا هداك الله وأنعم عليك بالهداية وذقت طعم حلاوة الإيمان، حافظ على هذه الحلاوة. إذا كان عندك حلاوة، حلاوة الأطفال، هل تتركها مكشوفة للدواء والحشرات؟ لا، تحافظ عليها وتغلفها. حلاوة الإيمان حافظ عليها يا عبد الله. الله هداك وسخر لك السبل، إذن حافظ على هذه الهداية. وهناك أسباب تعينك بعد الله عز وجل على الثبات. يا إخوة، الثبات أهم شيء. كم من إخوة هداهم الله واهتدوا ولكنهم ما ثبتوا. الثبات أهم شيء، أحب الأعمال إلى الله أدومها فإن قل ثبات على هذه الأعمال. هناك أسباب تعينك على الثبات، سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. نعم. Kemudian beliau melanjutkan, siapapun yang telah mendapatkan kenikmatan hidup dengan hidayah, maka sungguh ini merupakan sesuatu yang teramat sangat istimewa dan mahal. Bahkan petunjuk Allah, hidup di atas petunjuk Allah, ini jauh lebih mahal daripada sekedar kehidupan duniawiyah. Dan bahkan semua bentuk kehidupan duniawiyah tidak akan bisa menandingi akan mahalnya al-hidayah, mahalnya petunjuk. Sebuah pemandangan yang sangat memiriskan. Di luar sana kiranya kita melihat sosok-sosok manusia yang hidup, tetapi hakikatnya mereka adalah para mayit. Kenapa demikian? Tatkala mereka tidak mengetahui tentang hakikat dan makna keimanan kepada Allah, dan tatkala Allah pun juga tidak memberikan petunjuk kepada mereka, Allah tidak menginginkan kebaikan untuk mereka. Oleh sebab itu, kekayaan yang paling berharga dan paling bernilai yang kalian miliki adalah petunjuk al-hidayah. Ini yang paling mahal. Untuk mendekatkan logika sederhana, seorang barang tentu menginginkan hidupnya sehat, fit, sehingga selalu bisa beraktivitas. Apalagi setiap kita tentunya tidak menginginkan, mengkhawatirkan dari kematian, sehingga sedikit dia merasakan sakit, dia akan bersegera untuk mengambil terapi dan pengobatan. Kita menempuh asbab yang kita berharap dengannya kita akan lekas sembuh dan bisa beraktivitas, bisa hidup. Ini semuanya tentunya dalam rangka untuk menjaga kehidupan, kehidupan fisik. Tapi ingatkah kita bahwa ketegaran di atas agama Allah jauh lebih mahal dan istimewa daripada sekedar kehidupan fisik. Maka beliau pun berkata, jagalah petunjuk yang telah Allah anugerahkan. Sekiranya Allah tidak berkeinginan memberikan petunjuk kepadamu, kalian tidak akan mampu dan tidak akan mungkin hidup di atas hidayah. Jagalah petunjuk Allah ini, melangkahlah kalian, tempuh semua asbab, semua perkara yang dengannya akan terjaga petunjuk itu. Sayang seribu sayang, banyak orang yang tidak mengetahui harga atau tingginya nilai petunjuk, sehingga tidak ada upaya untuk menjaganya. Tidak ada upaya untuk menjaga petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga muncullah pemandangan kehidupan yang jauh daripada cahaya. Kesemuanya disebabkan, di antaranya kata beliau, adalah orang ini tidak mengetahui akan nilai mahal daripada petunjuk ini, dan orang tidak mengetahui bahwasanya petunjuk ini merupakan kenikmatan. Kemudian Beliau tegaskan dan tekankan, kalau Allah sudah memberikan petunjuk kepadamu dan mulai bisa merasakan mandisnya keimanan, maka jagalah hal ini, jaga kondisi yang seperti ini. Jangan kita lengah. Bukankah kalau kita memiliki anak-anak kecil dan kita punya permen yang manis, bantu anak-anak kita akan sangat suka. Apakah permen yang manis itu akan kita biarkan terbuka dan kita letakkan di tanah, di kerubung semut ataupun serangga? Dan apakah kita rela kemudian kita berikan itu kepada anak-anak kita? Oleh sebab itu, keimanan adalah hal yang sangat mahal. Maka jagalah apa yang telah Allah anugerahkan. Terlebih lagi ketika memang Allah mulai memberikan beragam kemudahan yang dengannya bisa dijadikan sebab untuk kita istiqamah, maka tempuhlah. Oleh sebab itu, teramat sangat penting kita mengetahui akan sebab-sebab yang dengannya kita bisa sabar, tegar di atas agama Allah. Karena ketegaran di atas agama Allah adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Ingatkah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dijaga rutinitasnya. Wa in qal, walaupun amalan itu sangat minim, tidaklah banyak, tapi ketika dia menjaga rutinitasnya, maka akan dicintai Allah. Dan di sana tentunya ada sebab-sebab yang akan membantu untuk kita tegar. Idan al-hidayah al-istimraru 'ala al-hidayah la budda min akhd al-asbab. ترجو النجاة ولم تسلك سبيلها إن السفينة لا تجري على اليبس. تريد أن تنجو ولا تسلك سبيل النجاة، هذا لا يمكن. السفينة لا تجري على اليابسة، السفينة لا بد لها من بحر، وأنت إذا أردت النجاة لا بد أن تسلك سبيل النجاة، تطلب النجاة وأنت في مكانك؟ لا، ترجو النجاة ولم تسلك سبيلها، ما يمكن. الذي يهرب من الحريق لا بد أن يهرب ولا يمكث في مكانه. إذا جاءت مصيبة، إذا جاء بلاء والإنسان يريد أن ينجو من هذا البلاء، ما يجلس مكان، ماذا يصنع؟ يهرب، يجري، يأخذ بالأسباب. إذن لا بد أن تأخذ بالأسباب. الله أنعم عليك بالهداية، هداك، وفقك للهداية، وهذه النعمة. كيف تحافظ على هذه النعمة؟ لا بد أن تحافظ وتأخذ بالأسباب. ومن أعظم الأسباب على الاستقامة على الهداية الإخلاص لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أنت اهتديت لله وليس لأجل أن يقول الناس فلان اهتدى، فلان استقام. لا، لا يهمك الناس، ولو أثنى عليك الناس جميعا لا تهتم بثنائهم، ولو قدح فيك الناس جميعا لا تهتم فليكن همك ما يرضي الله. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله. إذا اهتديت واستقمت استقامتك لله لا تنظر للناس. بعض الناس يحج لكي يقال الحاج فلان، بعض الناس يلتحي ويربي اللحية ويستقيم ويصلي لكي يقال فلان مستقيم يريد الناس. لا، من أعظم الثبات على الاستقامة الإخلاص، وأن لا يفدك الله لنفسك، فإن ما كان لله إيش بقي، ما كان لله يبقى. يقول الإمام مالك: ما كان لله يبقى. إذا كانت الاستقامة لله فهذه من أعظم الأمور التي تعين على الثبات، الاستقامة لأنها لله. لا تنظر للناس والخلق، فلان مستقيم، فلان مهتدي، فلان طالب علم، فلان شيخ، فلان. لا، يأتي يوم من الأيام لا يبالي الله بك في أي واد هلكت، لأن عملك ليس لله فلن يدوم. نعم. Terjaganya petunjuk membutuhkan akan perkara-perkara yang membantunya, membutuhkan sebab-sebab. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, kalian menginginkan keselamatan, akan tetapi kalian tidak menempuh jalannya. Sesungguhnya perahu atau kapal tidak akan bisa berjalan ketika tidak ada air. Perahu tidak akan mungkin berjalan di atas daratan karena bukan tempatnya. Oleh sebab itu, kita menginginkan keselamatan, maka tempuhlah jalan-jalan keselamatan. Bagaimana mungkin kita akan selamat dari kebakaran yang mengancam kalau kita mendekat, tidak menjauh? Bagaimana mungkin kita akan selamat dari mara bahaya bencana yang datang kalau kita mendekat dan tidak mengambil sebab untuk kita selamat daripada bala? Demikianlah kehidupan. Wajib bagi kita untuk menempuh semua asbab. Tatkala Allah telah memberikan karunia kepada kita petunjuknya, maka marilah kita jaga, kita menempuh asbab. Dan inilah perkara yang harus kita selalu pikirkan di dalam kehidupan ini, yaitu menempuh asbab. Kemudian kata beliau, di antara sebab yang seorang hamba niscaya akan bisa istiqamah dan tegar adalah keikhlasan, ketulusan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah Allah ingatkan dalam ayatnya yang artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dari agama ini. Saudaraku, saat Allah telah memberikan petunjuk, maka jagalah, jagalah bahwa ini merupakan anugerah Allah. Dan aku harus melangkah untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk siapapun, bukan untuk orang berkata, oh si fulan adalah orang yang baik, fulan adalah orang yang istiqamah, fulan demikian dan demikian. Hati-hati. Sekiranya semua umat manusia memuji kamu, jangan pedulikan pujian mereka semuanya. Jangan terlena. Dan sekiranya manusia atau semua manusia mencela kamu pun juga jangan kamu hiraukan mereka. Karena hidup kita adalah untuk Allah. Dan selama kita jujur bahwasanya hidup ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diingatkan oleh para salaf, siapapun yang bersungguh-sungguh mencari ridha Allah, maka niscaya Allah akan meridhai hamba ini walaupun semua umat manusia membencinya. Dan barang siapa yang menginginkan ridha manusia, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membencinya. Perhatikan kehidupan ini. Di manakah kita meletakkan hati kita? Untuk Allah atau untuk manusia? Untuk kehidupan dunia? Hati-hatilah. Apalagi hati-hati para hamba ini berada di antara dua jari, di antara jemari-jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan hiraukan, jangan terlalu banyak menoleh kepada umat manusia. Tatkala kita menunaikan haji, jangan untuk supaya orang menyatakan, oh si fulan sudah menunaikan haji, oh si fulan sekarang bergelar haji. Jangan, jangan pedulikan. Tatkala kita sudah mendapatkan kemudahan untuk melakukan perkara-perkara yang Allah perintahkan secara zahir, seperti kita dimudahkan untuk memelihara janggut, kemudian kita istiqamah, jangan sedikit pun terbersit, terucap dari hati kita, agar manusia memujiku, agar orang-orang menyatakan bahwasanya fulan adalah orang yang sangat hebat agamanya. Jangan kerdilkan hidup kalian di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat sebuah prinsip yang harus kita pegang, yaitu kalau kita ingin senantiasa mampu istiqamah, maka jaga keikhlasan dan perhatikan prinsip ini, yaitu segala sesuatu yang dilakukan karena Allah itu abqa, itu akan langgeng. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, renungi bahwa ketika sesuatu itu dilakukan untuk Allah, itulah yang akan langgeng. Kita ingin istiqomah kita langgeng, mampu untuk tegar, maka arahkan hati ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan melihat umat manusia, jangan karena manusia, jangan untuk supaya dikatakan, oh si fulan menjadi orang yang multazim. Jangan sampai tiba suatu hari yang Allah sama sekali tidak akan peduli kepada kalian. Ketika di kehidupan kalian arahkan hati ini kepada selain Allah. من الأسباب المعينة على الاستقامة الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن. الدعاء عبادة. أن تدعو الله عز وجل أن يثبتك على الدين. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. وكان محمد صلى الله عليه وسلم وهو النبي الرسول أتقى الخلق وأخشى الخلق لله، كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ايش ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على دينك. والدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت يقول: ها ايش ها اللهم اهدنا فيمن هديت. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت. فكيف بنا نحن؟ ادعو الله ان يثبتك في السجود. ادعو الله ان يثبتك، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. كل يوم هو في شأن، يهدي هذا ويضل هذا، يهدي هذا ويضل هذا، يغني هذا ويفتر هذا. اسأل الله الثبات يا أخي. من الأمور المعينة على الثبات اختيار الزوجة الصالحة، وكذلك للمرأة اختيار الزوج الصالح، فإن هذه من أعظم الأمور التي تعين على الثبات. والله كم من شخص زاغ وهلك بسبب زوجته، وكم من امرأة زاغت وهلكت وانتكست بسبب زوجها. الطيبات للطيبين، الزوجة الصالحة هي ممن يعينك على الثبات، والزوجة غير الصالحة ممن يعينك على الانتكاس. عمران بن حطان من علماء السنة، عالم مو طالب علم، عالم، ومن علماء الحديث، ولكنه تزوج من امرأة سوء والعياذ بالله، امرأة خارجية من الخوارج، فتزوج بها فغيرت حياته. الله أكبر. كان في حياة الاستقامة والسنة ثم انتكس والعياذ بالله. كان من رواة الحديث من علماء الحديث تغيرت حياته بسبب الزوج، فسار خارجيا بل سار يدعو للخروج والعياذ بالله. الزوجة هي ممن يعينك على الثبات. جاء إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل في مكة فما وجده ووجد الزوجة، فسأل أين إسماعيل؟ ما عرفت أن هذا إبراهيم هو أبو إسماعيل، ما عرفت. قالت خرج يبتغي لنا يطلب لنا. قال فكيف حالكم؟ فشكت له في ضيق العين، فقال إذا جاء بلغيه السلام وقولي له يغير عتبة الباب. ما فهم ايش عتبة الباب. فلما جاء إسماعيل سأل قالت جاءنا شيخ يبلغك السلام ويقول غير عتبة الباب. قال ذاك أبي إبراهيم وأمرني أن أفارقك، الحقي بأهلي. ما تستحق هذه المرأة تكون مع إسماعيل. طلقها ثم تزوج من امرأة أخرى، فجاء بعد زمن فما وجد إسماعيل، فسأل عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف حالكم وكيف عيشكم؟ فأثنت خيرا. المرأة صالحة ما راح تشتكي، بل هذه المرأة صالحة أثنت خيرا. فقال إذا جاء إسماعيل بلغيه السلام وقول يثبت عتبة الباب. فلما جاء أخبرته قال ذاك أبي وأمرني أن أبديك إياه. لماذا إبراهيم اختار لابنه الزوجة الصالحة؟ هذه الزوجة التي تعينه على الثبات. من الأمور التي تعينك على الثبات اختيار الرفيق الصالح، الصديق. تبه، الصديق عندنا مثل يقول الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. والحديث يقول المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالف. تريد الثبات ابحث عن الرفق الصالح، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أنا أعرف شخصا كان مستقيما، ما شاء الله مستقيم حاله طيب، فرأيته في يوم من الأيام حلق لحيته قص اللحية ترك الالتزام. سألته ما الذي جرى بك يا فلان؟ قال ما لي أصحاب، ما أحد يسأل عني، ما أحد يفقدني. يا أخي الهداية لك أم له؟ الهداية أنت المستفيد بها أم هم؟ أنت المستفيد، أنت الذي تبحث، لا تنتظر الناس تأتيك. ابحث عن صديق صالح يعينك على الطاعة، لا تنتظر، فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية البعيدة. الشيطان إذا جاء وأنت منفرد تصيبه، لكن ابحث عن الصحبة الطيبة التي تعينك على طاعة الله عز وجل. يعني نكمل بعد الأذان أو نقف؟ Kita lanjutkan setelah zuhur, setelah zuhur, setelah maghrib, atau berarti sekarang istirahat gitu? Nah, setelah zuhur ya, setelah maghrib. Maghrib. يعني محاضرة بعد المغرب نجعلها هنا إن شاء الله. أو في مسجد آخر قلت ليه؟ هنا. لهذا؟ خلاص نستمر بعد المغرب. إيه نعم إن شاء الله. هكذا؟ إيه نستمر بعد المغرب. طيب خلاص. يصير ننتهي نمشي على طول. أيوة نعم. بعد العشاء. أيوه. Berarti Syekh minta karena esok hari kita akan safar ke Surabaya untuk kajian di sana, beliau minta isya selesai langsung pulang kata beliau, karena untuk istirahat pagi berangkat langsung. Berarti sekarang selesai ini kita lanjut nanti ba'da maghrib, sebagaimana yang dituliskannya. Baik. Maghrib jam berapa? Masih? Masih lama kan? Beliau tegaskan lagi, mau dilanjutkan sampai maghrib atau istirahat dulu? Lanjutkan. Ah, qol yurid istimraran. Idzan. Tayyib. Insyaallah. Syekh izin keluar sebentar ke wudu. كم بقى الأذان؟ باقي باقي يا شيخ. كم؟ 45 دقيقة. باقي 45 دقيقة؟ أيه. ها؟ أيوة. لا أزال مستمر. طيب. باقي خمس أنا أشوف. والله رفع خمس دقائق. لا أنا عشان كفوف هذا. تصرف يعني. طيب خلاص نذهب نستريح بعدين نكمل بعد المغرب. أوه يا ولد. كتب ليه؟ ها؟ izinkan saja saya istirahat dulu aja kata beliau. Ya. Terserah nanti panitia mungkin bisa diajak minum kopi. Baik ya. Naam, terserah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh kembali melanjutkan di antara sebab yang insyaallah kita akan mampu menjaga kehidupan ini tegar di atas agama adalah senantiasa memohon kepada Allah atau berdoa. Doa itu senjata. Doa adalah ibadah. Maka teruslah meminta kepada Allah. Tidak akan merugi seorang hamba dengan doa. Mintalah kepada Allah agar mampu tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah bimbing kita setiap hari memohon kepada Allah di dalam salat kita. Kita membaca, berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Meminta petunjuk atau hidayah kepada Allah. Dalam keadaan Nabi yang mengajarkan ini adalah seorang hamba pilihan Allah, utusan Allah, hamba yang paling bertakwa kepada Allah dan hamba yang paling takut kepada Allah. Maka demikian pula beliau senantiasa menjaga doa yang insya Allah setiap kita menghafalkannya, yang artinya ya Allah yang membolak-balikkan hati para hambanya, tegarkan hati ini di atas agamamu. Tegarkan hati hambamu ini di atas agamamu. Oleh sebab itu doa teramat sangat penting di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kunut, yaitu kunut witir, kita meminta kepada Allah, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk sebagaimana engkau berikan petunjuk kepada orang-orang yang telah engkau kehendaki. Dalam keadaan beliau adalah hamba dan utusan Allah, menjaga dan selalu meminta petunjuk kepada Allah. Lalu bagaimana kiranya kita? Maka memintalah kepada Allah. Memintalah kepada Allah. Tatkala kita bersujud kepada Allah, apabila kita yakin bahwa hati-hati kita di antara dua jari dari jemari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatkah kita sebagaimana firman Allah yang artinya bahwasanya Allah di setiap saat selalu dalam urusan memberikan petunjuk kepada hambanya dan menyesatkan yang lainnya. Mencukupi satu hamba atau mencukupi sebagian para hambanya dan menjadikan para hamba yang lainnya kekurangan. Menjadikan sebagian para hambanya kaya dan menentukan yang lainnya miskin. Setiap saat. Maka setiap saat itu pula lah kalian meminta kepada Allah ketegaran untuk mampu istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sebab yang insyaallah dengannya kita akan terbantu untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah memilih pasangan hidup yang saleh. Seorang lelaki mencari pasangan wanita yang salihah, dan seorang wanita juga demikian mencari pasangan yang saleh. Ingat bahwa di antara sebab yang paling besar pengaruhnya di dalam kehidupan ini adalah orang yang dekat dengan kita. Kiranya siapa yang lebih dekat daripada istri-istri kita, yang membantu keseharian kita? Tapi apakah mereka membantu kita untuk mampu tegar di atas agama Allah? Sebelum semuanya terjadi, pilihlah pasangan yang baik di dalam kehidupan ini. Betapa banyaknya seorang, apakah lelaki atau seorang suami atau seorang istri, berubah kehidupannya disebabkan karena pasangannya. Seorang lelaki yang tadinya baik menjadi buruk karena pengaruh istrinya. Dan demikian pula seorang istri ada kalanya menjadi buruk karena pengaruh suaminya. Bukankah Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya dalam firman-Nya yang artinya bahwa wanita-wanita yang baik atau sesuatu yang baik untuk para lelaki-lelaki yang baik, pasangan kehidupan yang saleh akan sangat membantu kita hidup di atas agama Allah dan tegar di atasnya. Imran bin Hattan dahulunya adalah seorang alim ahlul hadis. Siapa yang tidak mengenali sosok Imran bin Hattan ini? Tapi dia memilih untuk menikahi seorang wanita yang berkeyakinan khawarij. Yang berkeyakinan khawarij. Seiring dengan perjalanan waktu, berubahlah keyakinan orang yang dahulunya sebagai seorang ulama, bahkan ahlul hadis, berubah menjadi seorang khawarij, bahkan menyeru untuk memberontak. Siapa yang mempengaruhinya? Istrinya. Terbalik kehidupannya. Maka hendaknya kita berupaya untuk memilih pasangan kehidupan yang terbaik. Dan kiranya kita sedang berjalan di dalam kehidupan dengan pasangan kita, hendaknya setiap kita jujur untuk menempuh kehidupan yang terbaik di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengunjungi anaknya. Selainnya seorang orang tua memperhatikan kondisi anaknya. Sesampainya beliau di rumahnya, didapati bagaimana putranya ini telah memiliki seorang istri. Dan saat itu dia atau anaknya tidak ada di rumah. Dia hanya mendapatkan istri Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Maka dia pun bertanya, bagaimana keadaanmu? Sejenak terdiam wanita itu, mengisyaratkan kesedihan. Dan dia pun mengutarakan bahwa kehidupan kami sangat sulit, banyak kesusahan dan kesulitan. Maka Ibrahim pun berkata, sesampainya suamimu di rumah, sampaikan salamku untuknya dan katakan kepada suamimu, rubahlah palang pintunya. Maka tatkala Nabiullah Ismail datang, istrinya pun berkata, tadi datang seseorang yang demikian dan demikian, dan dia bertanya perihal kehidupan kita, dan dia berkata demikian, mengucapkan salam untukmu, dan dia berkata, gantilah palang pintu rumahmu. Maka Ismail pun menyatakan, ketahuilah, itu adalah ayahku, itu adalah ayahku, dan sungguh engkau adalah palang pintu yang harus diganti. Maka diceraikanlah wanita ini, dan suatu saat dia menikah dengan wanita yang lainnya. Datanglah ayahnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan dia bertanya, bagaimana keadaanmu? Maka perempuan ini pun menyatakan, sungguh kami merasakan kedamaian, kebahagiaan, mengisyaratkan bagaimana wanita adalah wanita yang sabar dan gigih dan mencintai suaminya. Maka Ibrahim pun berkata, sekiranya pulang suamimu, sampaikan salam untuknya dan katakan, jagalah palang pintu rumahmu. Maka tatkala Ismail pulang, disampaikan apa yang terjadi. Maka dia menyatakan, itu adalah ayahku, itu adalah ayahku, dan aku diperintahkan untuk supaya menjaga palang pintu, yaitu menjaga kamu. Ringkasnya, pasangan hidup itu akan memiliki pengaruh, dan hendaknya seorang itu sangat berhati-hati. Kemudian berikutnya, sebab berikutnya yang akan menjadikan orang itu istiqamah, akan membantu untuk istiqamah, yaitu kita bersungguh-sungguh, perhatikan, bersungguh-sungguh mencari kawan yang saleh, sahabat yang sah, yang saleh, yang baik. Ada sebuah ungkapan di negeri Arab, kalimat saja, as-sahib sahib, saja atau akhirnya sama, yaitu ba, as-sahib sahib, yang artinya seorang sahabat itu bisa menyeret, yaitu bisa menarik dan menyeretnya, mempengaruhinya. Lebih daripada itu, Nabi juga telah bersabda, yang artinya seseorang itu akan berada di atas agama sahabatnya. Maka yang wajib bagi kita, cari orang yang saleh, pergauli mereka, dan sabarlah bergaul dengan mereka. Coba perhatikan bagaimana Allah memerintahkan kepada nabinya, wasbir, dan sabarkan dirimu untuk selalu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya siang dan malam, yang hanya mengharapkan ridha, yang hanya mengharapkan wajah Rabbnya. Mengisyaratkan pengaruh kawan demikian besar dalam kehidupan kita. Suatu saat aku berjumpa dengan seseorang yang dahulunya dia adalah orang yang secara zahir sangat semangat di dalam beragama, iltizam, fisiknya, pakaiannya mengisyaratkan dia adalah orang yang istiqamah. Bahkan bagaimana dia memelihara janggutnya, menjaga sholat-sholatnya. Tapi saat dia lihat, kata Syekh, saat aku melihatnya, semuanya sudah berubah. Kondisi lahiriahnya berubah, dan tidak nampak lagi melakukan kebiasaan kebaikan-kebaikan yang dahulu dilakukannya. Maka dia pun bertanya, kenapa kamu bisa seperti ini? Maka orang ini pun menyatakan, karena kawan-kawanku tidak perhatian kepadaku, tidak mengunjungi aku, berargumen. Tapi apa yang dikatakan oleh Syekh? Seharusnya kamu yang mencari mereka, kamu yang mencari orang-orang yang saleh, datangi mereka, jangan selalu mengharapkan untuk diperhatikan di dalam kehidupan. Cari mereka, susun mereka, bergaullah dengan dia. Tidakkah seekor kambing akan sangat berisiko ketika sendirian, terlebih lagi ketika ada serigala di hadapannya? Oleh sebab itu, syaitan ketika melihatmu dalam keadaan sendiri, itu lebih mudah untuk dia merusaknya. Maka hendaknya kita berhati-hati dan carilah sahabat yang baik di dalam kehidupan ini. Demikian terjemahan yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan ba'dal maghrib insyaAllah ta'ala.